وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, salatun fi masjidi afdalu min alf salatin fi ma siwah illa al-masjid al-haram, وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat di masjidku atau Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100,000 salat di masjid lainnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dari Jabir bin Abdullah, Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Komisi Fatwa di Kerajaan Saudi Arabia, Al-Lajnah Da'imah mengatakan, dalam masalah ini, ada silang pendapat antara para ulama. Pendapat terkuat, berlipatnya pahala berlaku umum di seluruh tanah haram atau di seluruh Mekah. Karena dalam Al-Quran dan Sunnah, seluruh tempat di Mekah disebut dengan Masjidil Haram. Sedangkan mengenai maksiat, tidaklah dilipat gandakan dosanya secara jumlah, baik di tanah haram atau selainnya. Dosa itu dilipat gandakan dilihat dari maksiat yang dilakukan. Berbeda-beda antara dosa. Ada dosa yang amat berat, ada yang balasannya keras karena dilakukan di waktu dan tempat tertentu, seperti dilakukan di bulan Ramadan, di tanah haram yang mulia, di Madinah Al-Munawwarah, dan semacamnya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberikan balasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Al-Quran, Surah Al-An'am, ayat 160. Wallahu a'lam bis sawab. Thank you.